Kitab Sahih Muslim, bab yang ke-21, menjual unta dengan syarat tidak ditunggangi oleh pembeli sampai pada suatu tempat yang ditentukan oleh penjual. Ya, ini kasusnya unta, tetapi bisa dikiaskan kepada barang-barang yang diperjualbelikan. Di mana Nabi SAW membeli unta Jabir dalam sebuah perjalanan pulang dari peperangan, dan Jabir memberikan persyaratan dia masih menunggangi dan mempergunakan untanya sampai ke Madinah, dan sesampai di Madinah baru Jabir menyerahkan unta tersebut kepada Nabi SAW. Ya, hadis yang terakhir kita baca kemarin 4031, dan ini hadis cukup panjang, dan di situ ada beberapa hukum. Yang pertama terkait dengan bab kita, yaitu jual beli dengan bersyarat, jual beli bersyarat, kemudian anjuran menikahi gadis atau perawan. Ya. Dan alasan Jabir kenapa dia menikahi janda. Ya, kenapa dia menikahi janda? Nabi SAW ketika Jabir meminta izin untuk cepat mendahului mereka pulang ke Madinah, ya, dengan alasan karena dia pengantin baru. Ya, pengantin baru berangkat perang, pulang dari perang untanya sakit. Ya, akhirnya dia tertinggal di belakang. Lalu Nabi SAW yang memperhatikan Jabir mundur dan menepuk punggung unta Jabir dan mendoakannya, bahkan menghalaunya dengan suara sehingga unta itu berlari sekencang-kencangnya, yang sebelumnya tidak dilakukan hal yang seperti itu olehnya, dan bahkan mendahului unta-unta lain, dan bahkan Nabi SAW kesusahan untuk menyusul kembali Jabir. Akhirnya Jabir menyatakan kepada Nabi, saya pengantin baru dan hendak cepat pulang ke Madinah, dan nanti setelah saya kembali atau setelah saya pulang ke keluarga saya, ke istri, saya akan serahkan unta ini kepadamu. Itu perjanjian antara beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Abikran tuzawwijuha am thayyiban?" Ya. "Ma tazawwajta abikran am thayyiban?" Dalam lafaz hadis ini, yang engkau nikahi itu perempuan apa? Apakah dia gadis, perawan, atau janda? Ya. Lalu Jabir menjelaskan bahwasanya dia menikahi janda. Jabir pemuda. Ya. Jabir seorang pemuda yang baru menikah. Tentu yang pantas untuknya adalah gadis. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Ala bikran tula'ibuka wa tula'ibuha," atau "Afala tazawwajta bikran tula'ibuka wa tula'ibuha." Kenapa engkau tidak menikahi gadis perawan yang nanti akan bermain denganmu dan engkau bermain dengannya? Ya, ada kelebihan, keistimewaan menikahi gadis daripada janda. Ya. Dan ini anjuran Nabi SAW, terutama kepada pemuda. Ya. Terutama kepada pemuda yang tentu dengan hasrat yang menggebu-gebu, tentu yang pantas untuknya adalah perempuan yang gadis dan perawan. Ya. Tetapi Jabir ternyata menikahi janda dengan alasan ia katakan kepada Nabi SAW, sesungguhnya ayah saya meninggal dunia dan meninggalkan anak perempuan yang banyak. Jabir memiliki saudari-saudari yang masih kecil-kecil, dan saya tidak mungkin menikahi wanita seumur mereka, ya, seumur mereka, dan tidak, yang tidak akan mungkin bisa mengurusi, mengajari mereka. Akhirnya saya berpikir menikahi janda lebih utama, janda tua yang sudah keibu-ibuan, sehingga dia bisa mengurusi adik-adik saya, mengajari mereka adab-adab, ya. Litaquma alaihinna wa tuaddibuhunna wa tuaddibahunna. Itu alasan Jabir, dan Nabi SAW menyetujui. Dan luar biasa pemuda ini, dan bahkan dia adalah salah seorang tokoh ulama di generasi sahabat, rujukan dalam hadis, dan bahkan salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Maka pemikiran atau pandangannya tadi luar biasa, menunjukkan bagaimana perhatiannya kepada saudari-saudarinya, bagaimana dia merasa mengurusi adik-adiknya merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang abang, ya, yang lebih besar, yang tua. Setelah orang ayahnya meninggal, dia yang akan mengurusi mereka. Tetapi tentu yang anak-anak perempuan kan lebih tepatnya diurus oleh wanita. Maka dia menikahi janda. Dan bukan berarti anjuran Nabi SAW menikahi gadis perawan menunjukkan tidak benarnya menikahi janda, ya. Nabi SAW justru memiliki beberapa orang istri yang janda, dan bahkan satu-satunya gadis perawan yang dinikahi oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia menikahi Aisyah yang berumur 9 tahun, ya. Sementara dia sudah diangkat sebagai seorang nabi umur 40 tahun, hijrah 13 tahun setelahnya, berarti di atas 50 tahun, ya, di atas 50 tahun. Dan Nabi SAW ketika itu menikahi Aisyah yang masih berumur belia dan sangat muda. Dan faktor usia wanita di sana, umur 9 tahun itu sudah dewasa, dewasa karena ketaatan kepada Allah, ketakwaan, ilmunya juga, walaupun mungkin jiwa anak-anaknya masih ada. Makanya Nabi SAW sangat memperhatikan jiwa anak-anak yang ada pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahkan beliau membawanya berlari, ya, berpacu lari. Dan bahkan Nabi SAW menawarkan kepadanya untuk menonton latihan senjata, ya, latihan ketangkasan mempergunakan senjata yang dilakukan oleh budak-budak Ethiopia, ya, di depan masjid. Nabi SAW tawarkan kepada istrinya Aisyah, apakah engkau suka melihatnya? Aisyah tentu mengatakan suka. Maka Nabi SAW jadikan dirinya sebagai pelindung. Aisyah berada di belakangnya, dan dagu Aisyah berada di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang gadis perawan, dan sisanya istri-istri Nabi semuanya janda, dan bahkan ada janda tua seperti Saudah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pernikahan Nabi bukan karena hawa nafsu. Pernikahannya karena kemaslahatan yang luar biasa. Pengaruh dakwah dari nikah Nabi itu besar. Pengaruh dakwah, bagaimana dia menikahi tawanan dari tokoh, anak dari tokoh Yahudi. Ya. Yang dia dari orang yang berdarah mulia, terpandang, dinikahi Nabi demi menjaga ketokohannya, demi menjaga kehormatannya. Kalau seandainya dinikahi oleh orang biasa, maka tentu akan dia merasa hina, merasa rendah. Akhirnya Nabi SAW menikahi. Dan Nabi SAW pada prinsipnya pernikahannya adalah maslahat dakwah. Maslahat dakwah. Sebagaimana dia menikahi Ummu Salamah demi dakwah. Dan wanita yang yang diceraikan dan ditinggalkan oleh suaminya dalam ketika hijrah di Habasyah, tidak ada orang lain di sana, akhirnya Nabi SAW melamarnya melalui penguasa Najasyi di Ethiopia demi dakwah. Nabi SAW menikahi walaupun dia seorang janda. Intinya Nabi berbicara kepada seorang pemuda, seorang pemuda seperti Jabir bin Abdullah, yang tentu lebih cocok baginya adalah perawan, gadis. Tetapi ternyata Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda dengan alasan yang sangat luar biasa, menunjukkan betapa besar perhatian Jabir kepada saudari-saudarinya. Dan ternyata benar apa yang diinginkan oleh Jabir terjadi. Dia menikahi seorang istri yang janda, yang mampu mengurusi adik-adiknya dan mengajarkan adik-adiknya adab. Jadi istri di rumah, kalaupun dia tidak bisa mengajarkan hafalan Al-Quran, tidak bisa mengajarkan ilmu fikih, ilmu hadis, tetapi yang terpenting bagaimana seorang ibu mengajarkan anaknya adab, ya, mengajarkan kepadanya adab, akhlak, ya, adab akhlak, adab berpakaian, ya, adab beribadah kepada Allah, adab di rumah, adab menghormati orang tua. Ini ada adab yang didapatkan oleh seorang anak dari ibunya, dari ibunya. Makanya faktor agama dalam memilih istri sangat penting. Faktor agama itu bukan dia mengajarkan agama kepada anaknya, tetapi dengan cara formal mengajarkan cara membaca Al-Quran dan yang lainnya, dengan keahliannya yang dia sebagai seorang yang sudah hafizah, yang tamatan pondok pesantren, bukan. Yang dimaksud dengan nilai agama, agama yang ada pada dirinya, sehingga agama itu yang akan dia tampilkan di hadapan anak-anaknya, dan sehingga terpengaruh anaknya dengan agama orang tuanya, agama ibunya. Itu yang dimaksud. Bahkan pernah salah seorang ustaz kita bercerita, dia punya teman dari negara lain, hidup tinggal di satu apartemen dengan dia. Semua anak dari temannya ini hafal Al-Quran dan tidak sekolah di luar, hafal Al-Quran. Ketika ditanya oleh istrinya, istri temannya ini, ternyata istrinya tidak hafal Al-Quran, istrinya tidak hafal sama sekali Al-Quran. Tetapi bagaimana dia membiasakan anaknya menghafal Al-Quran, melatih anaknya menghafal Al-Quran. Jadi yang dimaksud mengajarkan adab itu bagaimana wanita itu baik dan mengurusi anak-anak tirinya atau adik-adik dari suaminya seperti yang diinginkan oleh Jabir. Jadi terkadang orang menganggap bahwasanya kalau yang dimaksud bagaimana istri itu mengajarkan anaknya agama, itu harus dicari orang yang tamatan pesantren, orang yang kuliah agama, nanti dia punya gelar ini, gelar itu. Ternyata akhlaknya di rumahnya tidak menampilkan dirinya sebagai seorang muslimah yang baik. Muslimah yang baik, semangatnya menuntut ilmu besar, ya, tetapi kepatuhannya kepada suaminya tidak ada, dan merasa lebih dari suaminya. Suaminya tidak hafal Al-Quran, dia hafal Al-Quran. Suaminya tidak pernah mencicipi sekolah di sekolah agama, sementara dia tamatan sekolah agama. Ternyata itu yang dibangga-banggakannya. Dia sebagai seorang istri, untuk patuh kepada suami saja tidak ada. Untuk patuh kepada suami tidak ada. Apa gunanya dia belajar agama? Sementara agama itu untuk diterapkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Dia sudah sekolah ini, kuliah di sini, kuliah di situ. Sama sekali ini bukan yang dimaksud oleh Jabir ketika dia mengatakan litaquma alaihinna wa tuaddibuhunna, agar dia mengurusi mereka dan mengajarkan adab. Mengajarkan adab maksudnya dengan adab yang ada pada dirinya dia akan bawa dan akan berikan pengaruh kepada adik-adik dari suaminya. Itu pelajaran beberapa hal yang perlu diambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Kita lanjutkan hadis yang baru. Hadis 4032 pada halaman 820. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mas an Salim ibn Abi al-Ja'd an Jabir radhiyallahu taala anhuma qala أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kami pulang dari Mekah menuju Madinah. Jadi perjalanannya dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'talla jamali. Maka untaku ditimpa oleh penyakit. Ya. Pulang itu untanya jadi sakit sehingga tidak bisa berjalan dan bahkan langkahnya satu-satu yang menyebabkan Jabir tertinggal oleh kawan-kawannya. Wasaqal hadithu bikissatihi. Ini bukan hadis ini. Ini ungkapan dari Imam Muslim. Meringkas hadis yang dibawakan dengan sanad ini. Lalu beliau memaparkan hadis sesuai dengan kisah yang telah berlalu. Jadi awalnya itu saja yang disampaikan. Kata Jabir, saya dari Mekah pulang ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Di pertengahan jalan unta saya sakit. Ya, unta saya sakit. Kalau sekarang ini mobil saya mogok, kendaraan saya mogok. Nah, itu yang terjadi pada Jabir. Nah, sisa hadisnya itu tidak dipaparkan oleh Imam Muslim di sini. Dia mengisyaratkan ke kisah yang telah berlalu. Ya, wasaqal hadis miqsatihi. Ya, di sini kemudian Jabir menceritakan hadis ini sampai tuntas. Maksudnya sesuai dengan kisah yang telah berlalu. Wa fihi, dan di antara yang ia sebutkan dalam hadis ini, tsumma qala li bi'ni jamalak. Ini sebagian dari alur ceritanya. Kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, juallah kepadaku untamu. Jadi kisah ini ringkas sebenarnya. Sebelumnya masih ada. Nabi, tadi kita sampaikan Nabi menepuk bokong unta atau punggung unta Jabir. Kemudian mengatakan, membentaknya. Ya. Kemudian dia berdoa untuk Jabir dan untanya. Akhirnya untanya mendapatkan kekuatan, kesehatan yang tidak ada sebelumnya. Yang tidak ada padanya sebelum itu. Jadi setelah cerita itu tidak ada di sini. Dia hanya diringkas. Kemudian salah satu dari cerita yang disampaikan di sini, Nabi berkata kepada Jabir, bi'ni jamalak, juallah kepadaku untamu. Ya, jamalaka hadha, untamu ini. Qala qultula bal huwa lak. Nah, ini tidak ada dalam hadis-hadis yang lain. Ungkapan ini tidak ada dalam hadis yang lain. Nabi tidak mau menjualnya, tetapi justru menyerahkannya kepada Nabi. Ya. Nabi tidak menjual, Jabir tidak menjualnya kepada Nabi, atau tidak mau menjualnya ketika Nabi menawar untuk membeli. Bi'ni jamalaka hadha, juallah kepadaku untamu ini. Kata Jabir, tidak. Justru ambillah olehmu ya Rasulullah. Itu dia milikmu. Bal huwa lak. Qala la, bal bi'ni. Kata Nabi, tidak. Jual kepadaku, kata Nabi. Qala qultu la bal huwa lak. Kata Jabir, tidak, tetapi dia milikmu. Artinya Jabir menyerahkan begitu saja untanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bal huwa lak ya Rasulullah. Qala bal bi'ni. Ketiga kalinya Nabi menawarkan atau menawar untuk membeli. Enggak, engkau jual sajalah, katanya kepada Jabir. Qala qultu, kata Jabir setelah tiga kali Nabi meminta untuk kepada Jabir untuk menjual kepadanya, kata Jabir berkata, fa inna li rajulin alayya uqiyata dhahab fa huwa laka biha. Akhirnya Jabir menerima tawaran Nabi, baiklah, saya punya hutang kepada seseorang satu uqiyah dhahab. Satu uqiyah itu takaran, ya, takaran untuk emas dan takaran untuk bahan-bahan makanan seperti gandum, ya. Saya punya hutang kepada seseorang, kata Jabir, satu uqiyah dari emas. Maka saya jual unta saya seharga itu, dan harga itu saya akan bayar hutang saya itu dengannya. Itu akhirnya keputusan Jabir. Setelah Nabi tiga kali menawar dan akhirnya Nabi Jabir menerima, tetapi dia menjual bukan untuk mengambil harganya, tetapi justru karena dia teringat hutangnya ada, maka seharga utang itulah dia jual kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa laka biha. Qala, setelah selesai, setelah Jabir menyerahkan kepada Nabi dengan harga satu uqiyah yang merupakan hutang Jabir kepada seseorang, maka Nabi SAW mengatakan akhadtuhu. Ini ijab dan kabul. Ya, ijab dan kabul. Artinya apa? Jabir menyerahkan untanya kepada Nabi dengan ucapan, saya jual dia kepadamu ya Rasulullah dengan harga satu uqiyah dhahab, emas, yang merupakan hutang saya kepada seseorang. Lalu Nabi SAW mengatakan akhadtuhu, saya terima. Jadi ada ijab dan ada kabul. Artinya serah terima secara ucapan. Ini diambil dalil oleh sebagian orang bahwasanya mesti mengucapkan ucapan tersebut dalam akal. Dan ini pendapat bukanlah pendapat yang terkuat. Pendapat yang kuat, bila mana barang sudah ada tukar menukar, tanpa ucapan terjadi transaksi. Ya, tanpa ucapan. Ketika pembeli sudah mengambil barangnya, atau ketika pembeli sudah menyerahkan harga, dan penjual sudah menyerahkan barang, maka sudah terjadi jual beli. Apalagi kalau barang itu sudah dibawa oleh pembeli, maka sudah terjadi akad transaksi jual beli, walau tanpa sekata patah pun terucapkan oleh mereka berdua. Apalagi kalau sekarang sudah ada bukti-bukti pembayaran, atau ada kupon yang bond yang harus ditulis kemudian diserahkan kepada pembeli, tanpa ada sekata pun transaksi jual beli sudah terjadi. Sekarang ini kata para ulama, yang ini pendapat yang kuat, bila mana itu sudah terjadi dengan serah terima barang, harga dengan barang, maka sudah terjadi akad. Kalau ternyata serah terima barang dan harga ini sudah tidak terjadi, dan seperti kasus Nabi ini, maka bukti dari terjadinya transaksi jual beli ucapan tadi. Ya. Barang belum ada serah terima. Apalagi kalau persyaratannya apa? Saya perlu barang ini sampai besok. Besok baru saya serahkan. Maka harus untuk membuktikan transaksi jual beli terjadi adalah dengan ucapan. Kata Jabir kepada Nabi, saya jual dia kepadamu ya Rasulullah dengan satu uqiyah dari emas. Kata Nabi, saya terima. Saya terima. Terjadi jual beli. Walaupun untanya masih dipergunakan oleh Jabir. Fataballagh alaihi ilal Madinah. Kata Nabi, saya terima dan unta ini silakan kamu pergunakan sampai ke Madinah. Kata Nabi sebagai pembeli, unta itu saya serahkan kepadamu untuk kamu pergunakan sebagai kendaraan sampai kamu ke Madinah. Nanti sampai di Madinah, unta itu sudah milik saya. Kata Jabir, kata Nabi kepada Jabir. Qal, Jabir melanjutkan ceritanya. Falamma qadimtul Madinata, tatkala saya sampai di Madinah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Bilal, Bilal ibnu Rabah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muadzin Nabi. Ya, sahabat Nabi dan dia juga sebagai muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, dan pernah juga diperintahkan oleh Nabi Bilal untuk azan di Mekah satu kali ketika penaklukan kota Mekah. Awal sholat atau sholat pertama yang dilakukan oleh Nabi setelah penaklukan kota Mekah, yang azannya Bilal. Disuruh oleh Nabi SAW, dia naik ke atas Ka'bah. Sementara tokoh-tokoh Quraisy ada di bawah duduk dalam keadaan hina, lemah, di hadapan Nabi untuk menanti apa keputusan Nabi kepada mereka. Ya. Di saat itulah Bilal merasa Allah, Nabi SAW menginginkan Bilal yang sebelum terjadi penaklukan kota Mekah itu, ketika berada di Mekah, dia dianggap dia adalah seorang budak yang diperjualbelikan, yang dianggap harta, yang disiksa, dianiaya, dihukum, yang dipukul oleh orang-orang Quraisy. Di antara pelaku-pelakunya ada di hadapan Nabi saat itu. Bilal diperintahkan naik ke atas Ka'bah, disuruh azan. Dan Bilal azan, yang membuat dia tidak merasa nyaman bukan karena mereka berada di bawah, tetapi karena Nabi SAW berada di bawah. Itu yang membuat dia tidak merasa nyaman berada di atas Ka'bah. Ini Bilal, dan Nabi SAW, dan Bilal termasuk pelayan Nabi. Ya, termasuk salah seorang dari sahabat-sahabat yang melayani Nabi SAW. Maka ketika sampai di Madinah, Nabi perintahkan Bilal untuk menyerahkan uang atau harga dari unta itu kepada Jabir. Kata Nabi kepada Bilal, "A'tihi uqiyatan min dhahab." Ini satu uqiyah dari emas, serahkan kepada siapa? Kepada Jabir bin Abdullah. "Wazidhu." Tambahkan. Tambahkan. Ya, tambahkan berarti satu uqiyah lebih, dan dalam riwayat lain nanti kelebihannya itu banyak. Jadi harganya sudah diserahkan, kemudian ada kelebihannya. Kelebihannya ini memang sengaja diperintahkan oleh Nabi. Tambahkan satu, lebih dari satu uqiyah. Qala fa'atani uqiyatan min dhahab wa zadani. Kata Jabir bercerita, maka Nabi SAW bayar kepada saya satu uqiyah emas, dan bahkan beliau menambahkan satu kirat. Satu kirat itu besar. Ya, ya, banyak. Menambahkan satu kirat. Qala faqultu, kata Jabir, yang satu uqiyah itu dimanfaatkan oleh Jabir. Yang tadi tujuan fungsinya untuk apa tadi? Membayar hutangnya. Hutangnya sudah terlunasi. Kelebihannya ini tidak dipergunakan oleh Jabir, tetap dijaganya karena begitu besar pengaruhnya kepada jiwa Jabir. Bagaimana Nabi SAW melebihkan satu uqiyah itu sudah lebih sebenarnya, tetapi ternyata dilebihkan lagi oleh Nabi SAW. Kata Jabir, faqultu la tufariquni ziyadatu Rasulillah SAW. Tambahan ini tidak pernah berpisah dengan saya, selalu disimpan oleh Jabir, karena ini nostalgianya dalam jual beli dengan Nabi, ya, membuat semakin mendalam cintanya kepada Nabi SAW, sehingga kelebihan itu selalu dijaganya, disimpannya. Kapan dia terpisah dari Jabir? Qala fakana fi kisin, kata Jabir, dia saya letakkan dalam sebuah kis itu pundi-pundi, ya, pundi-pundi. Kan di sini apa artinya? Peti, ya. Kis itu kantong, kantong. Ya. Kis kantong. Tetapi kalau dalam bentuk emas berarti, ya, kalau bahasa Minangnya uncang, ya. Uncang. Ya, asbat dari kain. Nah, itu yang disimpan di situ oleh Jabir. Fakana fi kisin li fa'akhadahu ahlu syam yawmal harrah. Dan benda ini, ya, pembayaran yang lebih yang selalu disimpan oleh Jabir karena begitu besar kegembiraannya, kecintaannya kepada Nabi dan nostalgia dengan benda itu, maka disimpannya. Dan baru terpisah ketika dirampas oleh orang-orang Syam ketika menyerang Madinah. Ada peperangan antara Syam di Madinah, Yaumul Harrah namanya. Ya, di situ banyak kemelut yang terjadi di tubuh kaum muslimin, fitnah, ya, pemberontakan, ya, orang Syam memberontak dalam di masa Uthman bin Affan. Yang kelebihan ini disimpan terus berapa tahun lamanya itu, ya, Nabi meninggal tahun ke-11, sementara kejadian ini hampir tahun-tahun ke-40-an, ya, hampir tahun 40-an, karena di situ meninggalnya Utsman dan diangkatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai pemimpin kaum muslimin, khalifah. Ini puluhan tahun lamanya disimpan oleh Jabir. Dan kapan dia berpisah? Terpisah karena dirampas. Dalam peperangan dianggap sebagai harta rampasan perang. Dalam fitnah yang besar dari peperangan yang terjadi di Madinah. Harra itu Madinah. Ya, Harra itu kampung yang ada di Madinah. Madinah itu tanah suci di antara dua Harra. Itu kampung yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Ya. Nah, terjadi peperangan di sana pada tahun ke-40-an. Ya. Dan 30-an. Dan emas yang disimpan oleh Jabir ini terampas oleh mereka. Itu cerita Jabir radhiyallahu ta'ala an. Kenapa dia menyimpannya? Karena dia memang benar-benar mencintai pemberian Nabi tersebut dan menganggap ini adalah bukti dari betapa besarnya kedermawanan Nabi. Dan itu kisah dalam hadis yang ke-4032 ini. Kita baca, tersisa banyak hadis lagi. Kita baca satu hadis lagi, 4033. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari qala haddatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddatsana Al-Jurairi an-Nabi Nadra an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fatakhallafa nadhihi wasaqa al-hadith wa qala fihi fanakhasahu Rasulullah sallam thumma qala li irkab bismillah وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. Ini masih cerita itu tetapi dengan sedikit ada tambahan-tambahan yang lain. Di sini Jabir bercerita, pernah saya bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Dan perjalanan ini dalam sebagian riwayat yang telah kita baca perjalanan perang. فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي. Dan akhir dalam perjalanan itu unta saya terlambat karena dalam hadis yang telah kita baca tadi sakit. Karena memang unta ini pekerjaannya bukan hanya sebatas sebagai alat transportasi tetapi juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, untuk mengangkat air, untuk mengangkat makanan-makanan, tanaman-tanaman sehingga dia terporsir benar tenaganya. Dalam perjalanan itu dia sakit dan tidak bisa berjalan dengan kencang dan akhirnya dia terlambat ditinggalkan oleh yang lain dan wasaqal hadis. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis yang telah banyak berkali-kali disebutkan oleh beliau, di antara isinya sekarang yang baru adalah waqala fihi fanakhasahu Rasulullah sallam. Nakhasa ini memukul dan sambil membentak, ya, memukul sambil membentak, memukul belakang unta tersebut sambil membentaknya untuk lari. Ya. Itu dimaksud dengan nakhasa. Nakhasahu Rasulullah sallam thumma qala li irkab bismillah. Kemudian dia berkata kepada saya, kata Jabir, tunggangi dia dan jangan lupa baca bismillah. Ya. Baca bismillah wa zada aidan, dan di antara tambahan dalam riwayat ini famazala yaziduni, dan terus dia menambahkan harga dari unta. Ini cerita lompat dalam hal jual beli. Ya, dia tambahkan harganya wayakul, dan saya juga ketika menerima tawaran dari Nabi untuk membeli dengan harga untuk pertama kali mungkin dengan harga yang rendah. Kemudian saya mengatakan, "Ndak ya Rasulullah, saya serahkan saja kepadamu dalam riwayat yang tadi." Kata Nabi SAW, "Saya beli dengan harga segini," dinaikkan oleh Nabi. Juga Jabir tidak tertarik untuk mendapatkan hasil dari penjualan dan mengatakan ambillah olehmu ya Rasulullah. Tidak, saya beli dengan harga yang lebih dari yang pertama dan yang kedua. Artinya Nabi menambahkan, dan bahkan di setiap dia mengatakan saya jual kamu saya beli kepadamu dengan harga segini dan semoga Allah mengampuni kamu. Ini tambahannya. Wallahu yaghfiru laka, dan Allah mengampuni. Ini doa. Ya, terkadang kita ketika kalau menerima mendengarkan ucapan orang semoga Allah mengampunimu, seakan-akan itu kritikan pedas kepada kita, padahal doa. Dan orang Arab dalam pembicaraannya banyak sekali kata-kata seperti ini. Terkadang dia memuliakan gurunya. Saya hari-hari ini mendengar uraian-uraian kajian yang disampaikan oleh salah seorang guru kita di Madinah sana, pembacanya di sana, mereka ada pembacanya seringkali mendoakan gurunya, semoga Allah mengampuni dosamu, dosa kami dan dosamu, ya, ghafarallahu lana lakum walana, memintakan ampunan. Dan ini bukan kritikan pedas, memintakan ampunan. Siapa yang tidak mau ampunan didoakan oleh orang lain? Makanya di sini yang memintakannya adalah Nabi SAW. Ya. Dan kita seringkali memintakan itu untuk kaum muslimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Ya. Sementara ketika ada orang di hadapan kita mengatakan semoga Allah mengampunimu, nah kita marah. Seakan-akan dia menuduh kita berbuat dosa. Siapa yang tidak pernah berdosa? Semua kita berdosa. Maka kata-kata doa agar Allah mengampuni ini harus kita masyarakatkan. Harus kita budayakan. Memohonkan ampunan untuk Ustaz Asbri. Karena dia banyak dosa. Benar. Iya. Iya. Justru ini yang harus dibudayakan. Memintakan ampunan. Membuktikan cinta kita kepada orang tersebut agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Bukan untuk kritikan. Karena memang tidak ada orang yang bersih dari dosa. Dosa itu dirahasiakan oleh Allah sehingga dia tidak punya aroma, tidak punya bentuk, tidak punya tampilan. Padahal kalau seandainya punya bau sajalah, maka tidak akan mungkin ada orang yang mau mendekati kita karena bau. Dosa kita banyak. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah, Nabi SAW karena kecintaannya kepada sahabatnya ini yang selalu melayani dia. Jabir termasuk pelayan Nabi. Hadis tentang mengusap di atas sepatu itu pelayanan Jabir kepada Nabi SAW. Dibukanya sepatu Nabi, Nabi berwudu. Hendak dia buka sepatu Nabi, kata Nabi, jangan kamu buka. Ya. Ketika Nabi berwudu, jangan kamu buka, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya saya tadi memakainya dalam keadaan berwudu. Cukup saya usap saja nanti. Ini Jabir yang menceritakan karena dia melayani Nabi SAW. Demi pelayanannya juga, Nabi SAW sangat perhatian kepadanya. Kesusahannya membuat Nabi bersedih. Dia terlambat itu saja membuat Nabi bersedih. Maka Nabi menyengaja mundurkan dia ini untuk menghiburnya. Semua orang sudah ada di depan. Luar biasa kalau seperti itu. Ya. Ketika kendaraan kita mogok saja, orang seliwuran kencang-kencang, rasa berat di hati kita ada. Ini orang dalam perjalanan yang melelahkan. Orang semuanya berada di depan, untanya semuanya sehat. Sementara Jabir, selangkah. Berhenti lagi. Ya. Nabi SAW yang berada bersama yang banyak itu perhatian kepada Jabir dan menyengaja mundur dan melakukan apa yang tadi sampai Nabi membeli demi kemaslahatan Jabir, membeli dan dinaikkan harganya setelah sepakat ditambahkan lagi oleh Nabi SAW sehingga besar pengaruhnya kepada Jabir sehingga benda kelebihannya itu disimpannya. Disimpan selama bertahun-tahun disimpan dan dia tidak terpisah dari Jabir sampai diambil oleh orang. Ya, diambil oleh orang, dirampas oleh orang. Yang merampasnya kaum muslimin juga. Ya, terjadi fitnah di zaman Utsman bin Affan, di Madinah. Dan itu tadi cerita Jabir bin Abdullah. Jadi ketambahan wallahu yaghfiru lak. Ya, semoga Allah mengampuni. Dan ini sebenarnya kata-kata yang senada dengan ini semoga Allah menunjuki kamu, ini juga doa yang seharusnya kita juga ucapkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita ketika anak kita melakukan kesalahan. Daripada sumpah serapa, mending doakan semoga Allah menunjuki kamu nak. Ya. Karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kita dengar dalam bahasa Arab Allah yahdik, ya. Allah semoga Allah menunjukimu, hadakallah. Ya. Hadakallah. Dan ucapan ini kepada saudara kita. Karena memang petunjuk itu bisa saja kita terancam untuk dicabut petunjuk itu oleh Allah dari kita. Maka doa meminta hidayah terus, mendoakan orang lain untuk tetap berada di atas hidayah juga harus kita budayakan. Di samping memintakan ampunan untuk orang tua kita, untuk siapapun juga, untuk saudara kita, untuk orang yang kita cintai, bukan karena dia kita lihat berbuat dosa, tidak. Karena kita yakin semua orang tidak akan terbebas dari dosa. Maka masyarakatkan semoga Allah mengampunimu. Ucapkan dalam pertanyaan, ucapkan dalam ungkapan kita kepada saudara kita. Dan ini bukti kecintaan kita kepadanya. Ini faedah yang kita ambil dari hadis yang terakhir tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, dan dijauhkan kita dari ilmu yang tidak memberikan manfaat apa-apa. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.